اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah iktikaf Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat, juga para pendengar, para peserta iktikaf di Masjid Al-Hijrah pada Sukah Cimahi, para pendengar Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Insani Purbalingga, Rizke Bumen, Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya, juga Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru. Juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa. Kalau kemarin kita membahas tentang azab neraka, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab tersebut. Sekarang kita masuki penghuni neraka. Ketahuilah bahwa ada beberapa penyebab orang masuk neraka yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan manusia, mewanti-wanti manusia dari perbuatan tersebut dan agar mereka menjauhinya. Ada dua penyebab orang masuk neraka. Penyebab pertama disebut asbabun mukaffirah tukhriju fa'ilaha minal imani ilal kufri wa tujibu lahul khulud finnar. Penyebab pertama adalah penyebab yang membuat si pelakunya kafir. Pelakunya keluar dari iman, keluar dari Islam, terjerumus dalam kekufuran, murtad, dan menyebabkan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini penyebab pertama, yang rinciannya nanti kita akan jelaskan. Penyebab kedua disebut asbabun mufassiqah, sebab-sebab yang membuat pelakunya fasik. Pelakunya itu tetap muslim, dia tidak keluar dari zona keislamannya, tapi mengeluarkan dia dari sifat adil dia kepada fasik. Dia akan masuk ke dalam neraka tapi tidak abadi, alias sementara, tidak akan terus, paling tahun. Ini juga akan ada rinciannya nanti. Ya, itu dua penyebab orang masuk neraka. Penyebab pertama adalah penyebab yang buat dia langgeng, kekal abadi selama-lamanya dalam neraka. Kedua, penyebab yang menyebabkan orang masuk neraka sementara. Adapun rincian dari jenis yang pertama, yang menyebabkan orang kekal dalam neraka selama-lamanya karena murtad, keluar dari Islam, adalah pertama, asyirku billah bi ayyaj'ala lillahi syarikan fil rububiyah أو الألوهية أو الصفات. فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونهوها مثل ما لله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. Pertama, syirik kepada Allah. Syirik bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Syirik bahasa Sunda mah iri dengkinya. Maneh mah syirik wae ka urang teh euy. Tah eta mah syirikna naon? Iri dengki. Ini mah dengan syin besar. Syirik. Makna syirik menduakan Allah. Yaitu menjadikan bagi Allah serikat, sekutu, baik dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma wa sifat. Dalam tiga hal ini. Karena Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma wa sifat. Rububiyah itu artinya meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu pencipta, pemberi rizki, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang kata orang Sunda mah nungusik malikeun raga jeung jiwa urang. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal uluhiyah maknanya dalam hal penyembahan. Allah satu-satu yang wajib disembah. Syirik di bidang rububiyah contohnya meyakini ada pencipta lain selain Allah. Ada pemberi rizki yang lain selain Allah. Ada pengatur alam jagat raya selain Allah. Ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Baik dia menyendiri ataupun bareng-bareng menciptakan dengan Allah umpamanya. Maka itu syirik di bidang rububiyah. Tidak boleh. Itu bisa keluar dari Islam. Contoh syirik di bidang uluhiyah meyakini ada yang boleh disembah selain Allah. Baik dia menyembah ataupun tidak. Kalau orang berkeyakinan matahari boleh itu disembah. Walaupun saya sih tidak menyembahnya. Tapi tidak, dia dalam hatinya dia berkeyakinan matahari boleh disembah. Karena dia menjadi sumber kehidupan manusia di dunia. Kalau matahari enggak ada, musnah kehidupan umpama. Makanya boleh itu disembah. Nah, kalau orang berkata begitu, berkeyakinan begitu, walaupun dia tidak menyembah matahari, dia syirik di bidang uluhiyah. Karena meyakini ada sesembahan lain selain Allah. Batal la ilaha illallahnya. Makna la ilaha illallah apa? Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Terus dia menunjukkan salah satu jenis ibadah atau beberapa jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa. Berdoa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Mana ibadah di sini? Berdoa. Siapa orang yang takabur, tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk jahannam secara hina. Berdoa di sini oleh Allah diungkapkan dengan lafaz ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah di sini maknanya doa. Jadi kalau Nabi menyatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah, maka doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia sudah syirik di bidang uluhiyah. Karena ada yang diibadati selain Allah dengan jenis ibadah yang berupa doa. Demikian juga menyembelih. Kalau orang menyembelih, umpamanya saya persembahkan sesembelihan ini untuk mbah nungagegeh di tempat ieu. Itu syirik, sebab menyembelih adalah ibadah yang oleh Allah disamakan dengan sholat, dengan seluruh kehidupan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Ayah HP yang disada. Wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah rabbul alamin. Jadi Allah menyebut menyembelih digandengkan dengan salat. Termasuk dalam ayat, pasti semua yang ada di sini hafal. Kalau enggak hafal kebangetan, kembali ke TK. Allah berfirman, fasalli li rabbika wan haratuhar. Kecil apa gede? Wa amma sa'ila fala har apa har? Har, itu beda jauh. Kalau fasalli, maka sholatlah li rabbika untuk rabbu wan har, dan dengan hak kecil menyembelih. Fasalli, sholatlah kamu li rabbika, bagi Allah. Gak boleh sholat untuk selain Allah. Wan har, dan menyembelih juga untuk Allah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta, jangan kamu bentak. Bayangkan kalau terbalik, fasalli li rabbika wan har. Sholatlah kalian dan bentaklah. Wa ammas sa'ila fala tanhar, umpamanya. Adapun yang meminta-minta, jangan kamu sembelih. Beda makhraj, beda arti. Hati-hati tuh ya. Jadi dalam surah apa, fasalli li rabbika wan har, Al-Kautsar. Al-Kautsar. Betul Al-Kautsar? Surat apa? Inna a'tainah Al-Kautsar. Iya betul. Hana stres dia. Sian salah. Di sini digandengkan antara menyembelih dengan sholat. Inna sholati wa nusuki, sungguh sholatku dan sembelihanku. Itu menyembelih juga ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia syirik di bidang uluhiyah. Contoh syirik di bidang asma wa sifat. Menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal hakikat dan kaifiat. Allah melihat, Allah mendengar. Manusia melihat dan mendengar apa tidak? Ya, melihat dan mendengar. Kok sama? Sama makna melihat, makna mendengar. Makna mendengar apa? Idrakus saut, mampu menangkap suara. Makna melihat apa? Idrakun nur, mampu menangkap cahaya dengan mata kita. Maknanya itu, maknanya sama. Tapi hakikat dan kaifiat bagaimana mendengarnya, bagaimana melihatnya, jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga mengetahuinya. Kita dengan semut aja cara mengetahuinya dan hakikat mengetahuinya berbeda ya. Ada gula di belakang punggung kita. Tahu enggak? Kita enggak tahu. Karena untuk mengetahui kita harus melihat atau merasai gitu ya, meraba baru tahu. Umpuk lu ieu naon gelap umpuk. Ya barala ya naon kasar keserak diletak amis. Nah, baru tahu itu gula ya. Saangan nyawe gula. Dan semut mah enggak perlu dirasakan, enggak perlu dilihat, dari jauh sekian kilo tahu di sana ada gula ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Enggak tahu. Kita enggak tahu ya. Mungkin si gula itu menimbulkan gelombang tertentu ditangkap oleh antena. Antena semut kan punya antena kan? Punya antena. Titit-titit. Oh, di sana ada gula. Kemon. Lalu pasukannya dikerahkan ke sana. Wallahu alam gimana tuh. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula aja sudah berbeda hakikat dan kaifiat. Makhluk dengan makhluk. Terus juga melihat. Melihat manusia dengan melihat burung hantu beda tuh. Saya pernah lihat tayangan di semacam Animal Planet gitu. Di kutub apa di mana. Pokoknya lautan itu membeku gitu. Si burung hantu itu melihat kepada salju yang terhampar tiba-tiba curinghak dia. Curinghak. Gak ada terjemahan curinya. Nah, lalu matanya fokus ke titik es tertentu, lalu dia terbang ke atas, lalu shut, dengan kecepatan tinggi dia menukik ke bawah, menembus es, gawok itu ada ikan yang ada di sana, lalu kabur. Kita nggak tahu bagaimana dia bisa mengetahui adanya ikan di balik bongkahan es, tapi dia tahu. Oleh kita gak kepikiran ya. Dilihat terhalang oleh es itu. Didengar dah ikan mah tidak terdengar meureun oleh kita. Tapi oleh binatang tertentu tahu. Makhluk dengan makhluk cara melihat, cara mendengar sudah jauh berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Siapa yang meyakini sifat Allah persis seperti sifat makhluk, maka dia sudah menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam hal asma dan sifat. Makanya kalau orang tidak meyakini tauhid asma sifat, oh enggak ada tuh tauhid asma sifat, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Berarti dia ingkar kepada ayat laisa kamitslihi syai'un. Maka wajib meyakini tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Siapa yang syirik kepada Allah di salah satu di antara tiga jenis tauhid ini, maka dia dianggap orang musyrik dan mengeluarkan dia dari keislamannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah artinya menduakan Allah dalam tiga hal ini, dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Berarti Allah telah mengharamkan surga atas dirinya dan tempat dia di neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim seperti itu. Jadi penyebab pertama orang keluar dari Islam dan kekal dalam neraka selama-lamanya adalah perbuatan syirik ya. Ini yang pertama. Kedua, as-sababu tsani. Sebab yang kedua, al-kufru billahi azza wa jalla au bi malaikatihi au kutubihi au rusulihi au yaumil akhir au qada'illahi wa qadarihi. Faman ankara syai'an min dhalik takdziban au juhdan au syakka fihi fahuwa kafirun mukhalladun finnar. Kedua, kufur kepada Allah. Setiap syirik pasti kufur, tapi tidak setiap yang kufur itu syirik. Kufur kepada Allah atau kepada para malaikatnya atau kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir atau takdir. Pokoknya kufur kepada salah satu di antara rukun iman yang enam. Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam atau menentangnya atau ragu-ragu terhadap hal itu, dia kufur dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena kufur kepada satu di antara rukun iman berarti kufur kepada semuanya. Umpamanya seorang iman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, tapi tidak iman kepada malaikat, kufur dia. Karena sama dengan tidak iman kepada kitab. Karena dalam kitab dijelaskan gak malaikat? Banyak. Dalam ucapan Nabi juga begitu. Sama dengan tidak iman kepada Allah, kepada kitab, kepada para rasul, dan seterusnya. Atau iman kepada semuanya kecuali kepada takdir. Saya gak percaya takdir. Gak ada takdir. Apa yang terjadi besok, gimana usaha kita sekarang. Itu sama dengan kafir kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran menjelaskan gak tentang takdir? Iya, menjelaskan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah ditakdirkan, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini. Bumi dan langit belum ada, kehidupan belum ada, takdir-takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini 50 ribu tahun sebelum ada langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketetapannya semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Saking apanya? Telitinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaannya belum dibuat, tapi seluruh ketetapan yang akan terjadi dalam ciptaannya itu nanti sudah dibuat 50 ribu tahun sebelumnya. Kalau di dunia insinyur yang mau membangun bangunan, sebelum bangunannya jadi, dia harus ngapain dulu? Ngedesain. Ngedesain bentuknya, ukurannya, bahan-bahannya juga rinci kan? Sampai fondasinya itu, ukuran besinya berapa, bentuknya gimana, itu termasuk tidak hanya bentuk fisik bangunan, tapi juga ada penelitian aspek amdal ya. Amdal itu apa? Analisa dampak dan lingkungan. Ini kalau bikin bangunan di sini bikin banjir enggak? Bikin macet lalu lintas enggak? Bikin madarat enggak kepada pihak lain kalau bangunannya sekian tingkat? Nanti kalau pesawat lewat sana kena enggak? Ya, kalau umpamanya lokasinya di dekat bandara. Atau ada enggak bangunan lain yang dekat sana terhalang gitu oleh sinar matahari lalu komplain, menggugat ke pengadilan. Itu amdal. Kalau umpamanya dari segi amdal, gak bisa menimbulkan madarat. Kalau ada bangunan di sini pasti banjir rumah, pasti macet. Maka yang berwenang idealnya. Tidak memberi izin, jangan di sini. Banjir nanti ke semuanya lah. Ya. Itu berapa tahun sebelumnya itu? Minimal paling enggak 2 tahun sebelumnya katanya. Saya nanya ke insinyur, ke arsitek, minimal 2 tahun sebelum ada amdal itu. Terus apa desain bangunan segala macam itu berapa tahun sebelumnya? Rinci, enggak boleh ada kesalahan. Pas jelek teh sesuai dengan perencanaan kan gitu. Pas sudah jadi itu sesuai dengan prediksi, perhitungan sebelumnya, gak nimbulkan banjir, gak nimbulkan macet, ya macet dikit lah gitu, tapi ada solusi, betul, itu manusia. Kalau Allah sebelum bikin alam jagat raya itu, mendesain dan menetapkan seluruh takdir itu 50 ribu tahun sebelumnya. Lama apa sebentar? Bukan lama lagi, tapi lama banget. Sehingga rinci detail gak ada kesalahan. Allah maha sempurna ya. Nah, Al-Quran menjelaskan takdir, tidak percaya tentang takdir sama dengan tidak percaya kepada Quran, sama dengan tidak percaya kepada para nabi, para rasul, sama dengan tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya mah kafir kepada salah satu rukun iman berarti kafir kepada semua. Keluar dia dari Islam, walaupun dia tidak musyrik, dia tidak menduakan Allah, dia ibadah kepada Allah. Tidak beribadah lagi kepada selain Allah, dia bertauhid. Tapi akidahnya menyimpang. Keyakinan terhadap salah satu rukun iman keliru. Maka dia bisa kufur karena itu. Walaupun tidak musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 150-151. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi. وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasulnya, mereka itu ingin membedakan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian, tapi kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengambil jalan tengah dari hal itu. Kata Allah, merekalah orang yang sebenar-benarnya kafir, dan bagi orang yang kafir seperti itu kami telah sediakan azab yang menghinakan. Dalam ayat lain surah Al-Ahzab 64-68 Allah berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain min al-'adzab wal anhum la'nan kabira. Allah, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan telah menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung ataupun penolong pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Pernah lihat ayam bakar atau sate? Bagaimana mereka dibakar, dibolak-balikan? Ya, setelah yang bagian bawahnya matang, balikan lagi. Setengah matang balikan lagi sampai gosong. Padahal apinya api apa? Cuma bara ya. Cuma bara api. Bukan apinya. Agar tidak terlalu panas sampai gosong luar, tapi dalamnya mentah. Kan ada ya tukang sate kayak gitu ya. Luarnya gosong, dalamnya mentah. Karena apa? Apinya kegedean. Di luar gosong, di dalam masih mentah. Itu biasa bukan tukang sate. Kalau tukang sate sudah profesional. Biasanya ikhwan-ikhwan yang nyembelih kambing nyati sendiri. Nah itu tuh. Pingin puas, dagingnya gede-gede. Dibakar. Dibakarnya pakai api. Luarnya gosong, dalamnya mentah. Agak mending daging. Ini yang paling parah ikan. Ikan kan hanyirnya. Anyir teh anyir. Amis mah manis. Ayah amis. Dalamnya mentah. Dibolak-balik tuh. Ketika seorang ulama lewat, kemudian di pinggir jalan dia melihat orang sedang membakar kambing guling. Dibolak-balik. Dia menangis. Teringat ayat ini. Ayat ini menyatakan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika mereka dibulak-balikan di atas api neraka. Dianggap kambing guling. Ini orang guling ini, ya. Yaquluna, mereka berkata, kalau kambing guling, si kambing itu merasakan enggak panasnya? Enggak, karena sudah mati. Ini orang di neraka hidup loh dan enggak mati-mati. Kenapa enggak mati-mati? Pernah kita bahas, karena matinya sudah mati. Karena matinya sudah mati, tidak ada lagi mati karena matinya sudah mati. Hidup terus. Dalam keadaan hidup dia digarang, dibolak-balik sambil berteriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduh, celaka kita. Seandainya dahulu ketika di dunia kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini penyesalannya. Aduh, nah orang terjadi jelema doraka atunya baheula. Jadi wekieu tah. Kalau bahasa Indonesia kurang pas tuh. Duh, kenapa saya dahulu ketika dulu jadi orang durhaka. Jadi aja begini. Pas katanya. Pas. Tapi itu enak kan ya. Beda rasa tetap. Beda rasa. Waqalu, mereka kemudian berkata, Rabbana inna ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adhalluna sabila. Ya Allah, dahulu ketika di dunia kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami yang menyesatkan. Fa'adhalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami. Kaduhung, apa kaduhung? Nyesel kenapa ikut si ini gitu. Sudah tahu si ini tanya pika sebelen matre semuanya. Terus banyak mengajarkan akidah keyakinan yang tidak masuk akal gitu kan. Banyak yang tidak masuk akal tuh, minta-minta ke kuburan, tolong ya bantu ya gitu. Atau umpamanya selama di tanah airnya bersolawat terus kepada Nabi, selesai pas ada waktu ziarah ke makam Nabi, ya Rasulullah, kami selalu bersolawat dari negeri kami, tempat yang jauh, sekarang kami datang, ulurkan tanganmu. Ada tangan nongol dari kuburan Nabi selalu dicium. Masuk akal gak? Ya, emangnya askar di sana diem gitu? Emangnya kuburan Nabi itu kayak apa, di tempat yang luas gitu, 200,000+ orang lihat per kejadian itu. Gak kebayang emangnya di padang yang luas gitu, yang terbuka. Enggak, makam Nabi SAW itu di dalam bangunan Masjid Nabawi dan di, bukan di tembok kuburan tapi areal apa kuburan. Kuburannya gak di tembok. Terhalangi. Gak masuk. Ini bersahaya. Kata ahli neraka ini di dalam neraka, ya Allah, dahulu kami mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubaro'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, tapi mereka menyesatkan jalan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira, ya Allah, berikan kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi ketika di dunia mah pemimpinnya, tokohnya dieluk-elukkan ya, ditaati ya, ada sedikit yang menghina aja, wah langsung itu dihajar yang menghinanya ke gurunya tersebut. Ada yang mengkritik gurunya, langsung dimusuhi yang mengkritiknya. Di akhirat mah itu yang diikutinya itu didoakan keburukan, ya Allah, berikan azab tuh kepada mereka dua kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Inilah yang kedua penyebab orang kekal dalam neraka, apa? Kufur. Ketiga, ingkaru fardhi syai'in min arkanil islamil khamsah, faman angkara faridatan tauhid Allah aw syahadah li rasulihi bir risalah aw umumah li jami'in nas aw fariidhatas shalawatil khams aw zakah aw shaum ramadan aw al hajj fa huwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin wa kadzalika man ankara tahrim asy-syirki aw qatla an-nafsi allati harramallahu aw tahrim az-zina aw al-liwat aw al-khamr aw nahwaha mimma tahrimuhu dhahirun sharihun fi kitabillah aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih lakin in kana qaribu ahdin bi islamin fa ankara dhalika jahlan lam yukaffar hatta ya'lama fayunkira ba'da ilmi. Ketiga, penyebab orang kufur keluar dari Islam dan kekal dalam neraka adalah mengingkari kewajiban salah satu di antara rukun Islam yang lima. Siapa yang mengingkari kewajiban tauhid atau syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, ya, atau siapa yang mengingkari kewajiban sholat yang lima waktu, atau mengingkari kewajiban zakat, atau mengingkari kewajiban saum Ramadan atau haji, maka dia kafir. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya dan ijma' kaum muslimin. Walaupun dia berbuat, menurut saya ada sholatnya tidak wajib, buang-buang waktu, umpamanya. Dia kafir dengan ucapannya, dengan i'tikadnya. Walaupun dia sholat, kalau memang gak wajib, kenapa kamu sholat? Kan saya mau nyalon. Kalau kelihatan gak sholat, gak dipilih dong. Umpamanya ya. Walaupun dia sholat, dia kafir. Karena mengingkari kewajiban sholat. Walaupun dia sholat. Apalagi sholatnya dengan niat ingin dipilih. Ya, walaupun dia meyakini kewajiban sholat, lalu sholatnya dilakukan karena ingin dipilih, sudah ditolak itu sholatnya. Apalagi mengingkari kewajibannya ya. Atau mengingkari kewajiban saum Ramadan, walaupun dia saum. Dan menurut saya, saum tetap wajib. Kenapa tuh kamu saum? Diet. Tetap dia kufur dengan pengingkaran dia terhadap kewajiban saum. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya yang mewajibkan semuanya itu. Demikian juga orang yang mengingkari haramnya sesuatu yang secara qat'i Allah haramkan. Mengingkari haramnya syirik. Mengingkari haramnya membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Mengingkari haramnya zina. Mengingkari haramnya liwat. Bukan liwat. Liwat itu bahasa kitanya apa sekarang? LGBT. Sudah LGBT lagi ya. Apa LGBT teh? L-nya itu lesbian. Hubungan sesama wanita. G, gay. Hubungan sesama lelaki. LGB. Biseksual. Bisa kadi itu kadi ya teman. Berhubungan dengan laki bisa, dengan wanita juga bisa. ACDC. LGBT. T-nya apa? Transgender. Eta mah merubah orang jadi monyet. Operasi kelamin, asalnya laki jadi wanita, asalnya wanita jadi lelaki. Diubah tuh segala-galanya. Termasuk alat kelaminnya dirubah dengan cara dioperasi. Ada gitu yang tanya laki jadi perempuan? Ada. Yang tanya perempuan jadi laki? Ada. Ya. Oleh karena itulah, itu merubah ciptaan Allah ya jelas. Kita bingung nanti kalau umpamanya orang itu mau sholat. Pakai mukena apa pakai kopiah ya? Terus kalau mau mendoakan pakai ha atau pakai hu? Allahumma gfirlah. Hu apa Allahumma gfirlah? Ya. Terus yang memandikannya siapa ya? Laki apa perempuan? Nah, oleh karena itulah maka merubah ciptaan Allah sebesar. haram. Termasuk LGBT-nya, hubungan sesama jenisnya itu haram. Disebut liwat karena dinisbatkan kepada kebiasaan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada orang sekarang yang menghalalkan hubungan sejenis, ada banyak. Kufur mereka, walaupun mereka tidak berbuat. Yang menghalalkan zina kufur walaupun dia tidak berbuat. Menurut saya zina itu asal suka sama suka enggak masalah, menguntungkan kedua-duanya umpamanya. Enggak ada yang dirugikan. Terus kenapa kamu enggak berbuat? Sien digerebeg hansip. Takut digerebeg. Kalau digerebeg apa? Bahasa Indonesia takut digerebeg ya. Digerebeg hansip. Atau takut menjadi rajanya singa. Ini semua ngerti apa cuma sebagian? Takut apa salahnya menjadi rajanya singa? Yang salah istilahnya. Bukan rajanya singa tapi raja singa. Nama penyakit kelamin akibat hubungan bebas. Saya mah enggak mau berbuat sieun gitu. Takut kena penyakit atau HIV. Makanya gak berbuat. Tapi kalau umpah aman, bebas, ya halal-halal. Dia kafir dengan hal itu. Dengan keyakinan. Walaupun tidak berbuat. Atau menghalalkan khamr. Atau yang sejenisnya. Yang keharamannya jelas, wadih, sharih di dalam kitab Allah atau sunnah Rasul. Maka dia kafir. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa orang yang qariba ahdin bil Islam, baru masuk Islam, dia mu'allaf, belum tahu apa-apa. Lalu dia mengingkari, loh apa salahnya hubungan dengan yang bukan mahram, kan sama-sama senang, sama-sama menyenangkan, gak ada yang dirugikan. Dia gak tahu bahwa zina itu haram, karena baru masuk Islam. Maka tidak, oh kamu baru aja syahadat sudah kafir lagi. Ayo syahadat lagi. Enggak begitu, karena dia jahil. Karena dia bodoh. Ya. Maka dia tidak boleh dikafirkan sampai diajari bahwa itu haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Enggak boleh. Setelah dia tahu kekeh, saya mah kekeh. Walaupun saya sudah masuk Islam, Qurannya jelas, hadisnya jelas. Bagi saya, karena ini hobi saya, berzina itu halal. Baru dia kufur tuh. Kalau sudah diterangkan detail, tapi tetap kekeh, petekeh, ngeyel, sureyel. Inilah yang ketiga. Penyebab ketiga, seseorang keluar dari Islam dan kekal dalam neraka selama-lamanya adalah mengingkari apa-apa yang Allah wajibkan secara qat'i atau mengingkari haramnya perkara-perkara yang Allah haramkan secara qat'i. Penyebab keempat, al-istihza'u billahi subhanah au bidinih au rasulih. Yang membuat orang kufur keluar dari Islam dan kekal dalam neraka adalah mengolok-olok Allah, mengolok-olok agamanya atau mengolok-olok Rasulnya. Dijadikan bahan candaan Allah, agamanya dan Rasulnya, seolah-olah Allah, Rasulnya dan agamanya itu sesuatu yang tidak ada nilai keagungan bagi dirinya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan candaan. Gak boleh. Istihza namanya ya. Jangankan Allah dan Rasul. Sekarang orang yang punya jabatan, presiden, menteri, gubernur, dijadikan bahan olok-olok. Bisa gak mereka menuntut secara hukum? Ya bisa menuntut secara hukum. Itu penghinaan. Bisa dipenjara itu orang. Ini Allah dan Rasulnya, ya, diolok-olok. Maka dosanya jauh lebih besar. Bukan hanya di penjara, ya, ada hukum tertentu dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 65, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ada orang-orang munafik dahulu mengolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian oleh Rasul alaihi salatu wassalam dimarahi dan tidak ditengok sedikit pun. Orang itu minta maaf kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai bergelantungan di tali kekang kuda Rasul sallallahu mohon agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dulu dan memaafkan dia. Allah menurunkan ayat dalam surah At-Taubah 65. Kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka akan berkata, kami tadi hanya bercanda. Hore ya Rasulullah. Jangan dianggap serius gitu ya. Hore ya mah. Hore itu apa? Cuma bercanda kok. Jangan terlalu dianggap serius. Sensi amat. Nah, bahasa kitanya sekarang apa? Sensi. Baper. Baper teh bawah permukaan. Oh, terbawa perasaan. Nah, qul katakan olehmu hai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulika kuntum tastahziun. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang rasulnya kamu akan perolok-olokan? Masa Allah ayatnya, rasulnya dijadikan sebagai bahan candaan? La ta'tadziru, kamu enggak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur setelah kamu beriman. Dianggap kafir oleh ayat ini. Jadi hati-hati, jangan sampai bercanda tentang agama, bercanda tentang malaikat. Dikatakan malaikatnya bingung, dikatakan malaikat itu dengan nada yang merendahkan dan meremehkan, ya, tidak boleh seperti itu. Itu istihza, ya. Itulah yang keempat. Kelima, keenam dan seterusnya besok, ya. Kita lanjutkan, sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagaimana dengan yang melakukannya atau bernyanyi padahal dia tahu itu haram? Ini dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang mengingkari haramnya musik termasuk kufur? Bagaimana dengan yang melakukannya, yang bernyanyi padahal dia tahu itu haram? Kalau orang musik dan nyanyian itu haram secara syar'i berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih. Ayat di antaranya Luqman ayat, cari sendiri. 5 apa 6? 6. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liyudhillah an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa falahum adzabun muhin. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud menyatakan wallahi 3 kali, demi Allah bahwa lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan itu sebagai hiburan. Falahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang sangat hina. Menjual nyanyian itu laku apa tidak? Laku bingit, ya, bukan hanya banget. Mahal apa murah? Mahal. Laku mana dengan bala-bala? Bala-bala. Ah, sekarang. Tukang bala-bala dengan tukang nyanyi. Benghar mana? Ada orang kaya raya, mobilnya umpamanya yang mewah, yang miliaran. Vilanya di mana-mana. Itu apa pekerjaannya? Bandar bala-bala. Ada yang begitu? Gak ada kayaknya ya. Tapi yang berkaitan dengan bisnis nyanyi, produsernya, sutradaranya, apalagi vokalisnya, anggota grup bandnya, itu rata-rata kaya-kaya. Sekali manggung miliaran. Apalagi sekali nyanyi di TV puluhan juta. Hanya dalam waktu sejam dua jam umpamanya. Kalau bala-bala seharian tiisuk jedur. Nepikan ke sore jeder. Keuntungan cuma 20 ribu. Walaupun laku bala-bala tapi lebih kaya. Tapi kayaknya mah lebih laku musik nyanyian. Kalau kita berjalan kaki dari sini sampai ke jalan. Dalam jarak 300 meter. Ya, kalau di luar bulan Ramadan, apakah setiap rumah yang kita lewati orang sedang makan bala-bala? Enggak ya. Tapi kalau musik nyanyian, setiap rumah yang kita lewati seringnya terdengar musik dan nyanyian, baik di radionya, di TV-nya, di tip-nya, bahkan kadang-kadang mulutnya yang nyanyi. Jadi hasil penelitian ini menyatakan lebih laku nyanyian daripada bala-bala. Bala-bala berapa? Jadi lapar enggak? Masih kena sahur, makanya udah lapar lagi. Paling banyak makan berapa? Ya, paling banyak makan 3, 4, 5 udah. Kalau nyanyi mah tuh berjam-jam gumbrang-gambreng, gumbrang-gambreng, ya. Berjam-jam. Tapi ada ustaz yang menghalalkan. Jangan bantah dengan ayat dan Quran, cukup kita katakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata, kelak di kalangan umatku akan ada orang yang menghalalkan nyanyian musik dan nyanyian. Tah bukti nyata. Udah gitu saja. Oh, berarti kamu tuh memvonis ustadz-ustadz yang nyanyi itu ahli neraka? Enggak. Ini kita menghukumi sebuah perbuatan, bukan memvonis pelakunya. Adapun pelakunya masuk surga ke neraka, tidak dilihat dari nyanyiannya saja, tapi dilihat dari hasil, dari waktu akhir kehidupannya. Mau matinya tobat enggak ya? Kalau toh tidak tobat, nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal baik dan amal buruk, ditimbang. Itu, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan. Kalau ada orang mabok, teler, berani enggak kita menyatakan itu ahli neraka? Berani? Enggak boleh memvonis orang yang masih hidup, yang sedang melakukan perbuatan yang Allah haramkan, kita vonis sebagai ahli neraka, enggak boleh. Karena siapa tahu sebelum matinya tobat. Diampuni dosanya, dihapus, kemudian dia ibadah, mati dalam keadaan begitu, husnul khatimah dia, terhapus semua dosanya, dia bisa ke surga. Berani enggak kita menyatakan siapa yang anti Islam? Donald Trump. Oh, dia pasti ke neraka. Berani? Enggak berani. Walaupun dia kan kafir. Iya, sekarang. Apakah kita yakin sampai matinya kafir? Kita enggak berani, ya. Betapa banyak dahulu para sahabat yang anti Islam, benci Islam, mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya masuk Islam dan bagus keislamannya dan mati di atas keislaman yang bagus. Seperti Umar bin Khattab. Umar pernah benci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah. Pernah mau membunuh? Pernah. Seperti Khalid bin Walid, seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan, Khalid bin Walid memerangi Nabi ketika perang Badar dan perang Uhud dan perang Khandaq itu memerangi, mau membunuh. Tapi kemudian mereka dapat hidayah masuk Islam dan bagus keislamannya, mati di atas keislaman yang bagus tersebut. Ahli surga. Selama orang itu hidup gak boleh kita memvonis sebagai ahli surga atau ahli neraka, gak boleh. Makanya kalau kita menyatakan itu perbuatan haram, hanya menghukumi perbuatannya tapi tidak memvonis orangnya sebagai ahli surga atau ahli neraka. Enggak, ya. Kecuali kalau kita temukan seorang mati ketika bergelimang dalam dosa, ya ini ke neraka. Umpamai orang lagi nyekek botol, teler, lalu mati. Ya, itu mah. Karena matinya dalam keadaan sul khatimah. Seperti rahib yang kemarin kita ceritakan. Dalam keadaan sujud kepada iblis, dia mati. Hukuman mati dilaksanakan. Iya, dia matinya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kufur. Ya, dia ahli neraka. Tapi kalau dia masih hidup, walaupun melakukan dosa besar, dosa syirik, dosa kufur, gak boleh kita vonis pasti dia ke neraka. Gak boleh. Sebab sangat mungkin dia bertobat sebelum matinya. Nah, sekarang orang sudah menghalalkan nyanyian. Apakah kafir? Tergantung. Kalau dia meyakini haramnya itu, ini ayatnya, ini hadisnya, oh benar. Ya, tapi menurut saya mah halal. Kenapa? Saya menghasilkan uang dari sini. Sambil meyakini keharamannya, maka dia kafir. Tapi kalau dia menganggap halal karena kejahilan, karena takwil yang keliru, maka tidak kafir. Sebagaimana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang yang minum khamr. Pede saja kelek-kelek-kelek gitu. Ditegur oleh Umar, ya. Kenapa kamu minum? Menurut saya halal. Loh. Padahal khamr jelas-jelas haram, ya. Umar tidak langsung menghukum dengan hukum riddah. Riddah itu apa? Murtad, dengan cara dibunuh. Karena kalau orang murtad dari agama Islam harus dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Orang itu menyatakan halal. Loh kenapa? Lalu dia membacakan ayat. Ya, maka tidak apa-apa bagi kamu untuk melakukan ini. Maksudnya yang diharamkan oleh Allah apabila kamu sudah memperoleh petunjuk. Saya sudah memperoleh petunjuk, jadi ini juga enggak apa-apa. Dia salah takwil, bukan mengingkari ayatnya atau hadis yang mengharamkan khamr, tapi keliru di dalam memahami ayat. Oleh karena itu Umar menghukum dia sebagai seorang muslim yang mabuk, dicambuk. Tidak menghukum dia sebagai orang yang murtad. Tidak dibunuh enggak, tapi dicambuk. Menunjukkan dia tidak kafir walaupun menghalalkan khamr karena salah faham, salah takwil. Kebanyakan orang sekarang menganggap halal kepada musik dan nyanyian karena salah faham, salah takwil, bukan murni mengingkari ayat yang mengharamkan hal itu. Termasuk ada gak orang muslim yang menghalalkan bunga bank? Banyak yang seperti halal. Makanya dia deposito. Ambil umpamanya bunganya setiap bulan. Umpamanya depositonya MM-an, miliaran. Bunganya sebulan berapa? Puluhan juta kan? Cukup hidup dari sana aja. Gak perlu kerja gitu ya. Uang pokoknya utuh, yang dimakan hanya bunganya saja. Itu juga lumayan besar. Nah, dia menghalalkan itu karena salah faham terhadap ayat yang mengharamkan riba. Dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Nah, itu. Dia hanya orang yang fasik saja. Termasuk nyanyian ini, ya. Sekarang ada orang yang tahu keharamannya tapi dia sengaja melanggar barijeng apa barijeng teh sambil dan sambil dia mengetahui keharamannya. Apakah kafir? Tidak. Kalau dia melakukan itu tetap merasa berdosa karena ini yakin haram. Sama dengan pemabuk, pezina, pencuri. Tanya mereka, tahu gak zina itu haram? Tahu. Tahu gak itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Dia fasik. Karena tidak mengingkari haramnya itu. Tanya ke para koruptor, tahu gak korupsi itu dosa? Karena sama dengan mencuri kan? Bahkan lebih kalau mencuri cuma sepuluhan ribu, ratusan ribu. Kalau korupsi emang malah tetean biasanya ya. Nah, dia tahu haramnya itu. Karena hawa nafsu dia lakukan sambil merasa berdosa. Maka dia fasik. Umumnya dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin diketahui gak bahwa itu dosa? Tahu. Coba tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu tahu gak ghibah itu dosa? Tahu. Kenapa tuh hobi banget? Seru sih. Ngerti gak itu dosa? Tahu, makanya sering istighfar. Kadang-kadang di tengah ghibahnya istighfar. Duh, kita tuh astagfirullahaladzim, dosanya ngomongin si ini. Tapi gimana lagi sih, itu tuh menyebelin gitu ya. Sebenarnya ghibah itu dosa. Tapi kalau gak diomongin, bisa TBC. Kafir gak tuh ibu-ibu? Enggak, kecuali kalau dia meyakini halalnya ghibah setelah jelas keterangan tentang haramnya itu. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz. Ya. Bismillah, Ustaz. Mm-hmm. Ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang live streaming di Pada Suka Sunnah dari Masjid Al Hijrah. Silakan, Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, sejak awal itikaf kami menyimak kajian secara live streaming sehingga tidak pernah terlewat kajian yang ada di Gereja Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ustaz, ada amanah dari beberapa jamaah yang menanyakan tiga pertanyaan jika diizinkan, Ustaz. Satu pertanyaan diizinkan. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mendiamkan saudara kandungnya karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya itu termasuk memutuskan silaturahmi sehingga termasuk golongan orang yang tidak akan masuk surga? Mohon nasihatnya. Iya, dua dan tiga besok dan lusa ya. Sebab satu pertanyaannya aja jawabannya bisa satu materi. Barakallahu fiik, ibra ikhwan yang sedang i'tikaf di Masjid Al Hijrah Pada Suka Cimahi. Seseorang anak durhaka ke orang tuanya. Lalu saudaranya, kakaknya atau adiknya memusuhinya, mendiamkannya, tidak ditanya, tidak disapa. Melakukan apa yang disebut dengan sebutan GTM kepada dia. Apa tuh? Gerakan tutup mulut. Jadi kalau nanya tidak digubris ya. Kalau dia menyapa dicuekin, salamnya tidak dijawab. Boleh enggak itu? Inilah yang disebut apa? Hajar. Bukan hajar. Hajar bahasa Arab. Memusuhi atau memboikot. Ya, menghajar. Hukum hajar, hukum asal ada dalam syariat Islam. Pernah enggak Nabi alaihi salatu wasallam menghajar sahabatnya? Pernah, bahkan istrinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha dalam kasus hadithul ifki. Fitnah kepada Aisyah. Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tidak ikut perang apa? Perang Tabuk, padahal diwajibkan. Selesai perang Tabuk, Nabi SAW pulang. Orang-orang munafik yang tidak ikut perang berbondong-bondong datang mengemukakan uzur. Badijeng bohong. Uzurnya itu dibuat-buat. Ya. Oleh Nabi SAW diterima udurnya dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Kalau mereka dusta, Allah yang akan mengadabnya. Dan mereka dusta. Adapun Ka'ab bin Malik dan dua kawannya gak punya udur. Ya Rasulullah, kalau aku membuat alasan, aku ahlinya. Ahli membuat alasan, kalau aku mau. Tapi demi Allah, aku tidak memiliki uzur apapun. Selain karena kelemahan jiwaku. Nah, akhirnya apa? Ya, diserahkan oleh Nabi SAW kepada Allah hukumannya. Allah merintahkan hajar dia. Hajar itu diboikot, tidak ditanya, tidak disapa, salamnya juga tidak dijawab. Itu berlangsung selama 40 hari pertama, ya. Sampai Ka'ab bin Malik itu menyengaja di hadapan Nabi lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, aku lihat bibir Nabi alaihissalam. Apakah beliau bergerak enggak menjawab salam walaupun lirih, walaupun apa? Ngegerendeng gitu atau ngeharewas. Ternyata tidak. Semua kawan dekatnya, sahabatnya, saudaranya enggak mau ngobrol sama dia. Sampai bumi yang begitu luas terasa sumpek bagi nangis banjir air mata. Taubatnya kepada Allah luar biasa, ya. Dalam keadaan dia dikucilkan, dia ditokoh. Datang orang-orang kafir kepada dia menawarkan, kamu telah diabaikan oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Tidak layak orang selevel kamu dibegitukan. Pindahlah ke negeri kami, kami berikan posisi yang luar biasa. Wah, ini godaan dunia. Dia bilang enggak. Bukan itu yang diinginkan. Tetap ditolak tawaran dari orang-orang kafir. Ada negeri-negeri lain untuk dijadikan menteri, kayak dijadikan pejabat, dijamin kehidupan. Enggak, akhirnya tetap nomor satu. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari, Nabi SAW menyuruh istri mereka untuk pulang ke orang tuanya. Selama 40 hari istrinya masih melayani. Selama 40 hari disuruh pulang. Tambah sakit tentunya. Tapi tidak dengan niat menceraikan. Akhirnya tambah penderitaan orang ini. Nangis terus. Sampai di kitab Riyadhus Shalihin bab Tobat, ini diceritakan panjang, ya. Penderitaan mereka bertiga itu, kalau kita lihat syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dari Syekh Salim bin Id al-Hilali, kita bisa menangis karena kasihan kepada mereka, empati kepada mereka, ya. Setelah 50 hari baru ayat Allah menurunkan ayat menerima tobat tiga orang tadi. Senangnya bukan main. Lebih senang dibanding ketika pertama kali mereka masuk Islam. Itu ada syariat hajar, ya. Siapa yang harus dihajar? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, hajar itu ibarat obat. Kalau obat diberikan kepada si sakit, bermanfaat, membuat penyakitnya sembuh, dia semakin sehat, berikan obat itu terus, ya. Tapi kalau obat ini diberikan kepada pasien, kepada si sakit, malah memperparah sakit dia. Terus diberikan lagi, mati umpamanya. Jangan, cari obat lain. Sebab hakikat obat adalah menyembuhkan. Hajar itu kayak obat. Kalau ada orang yang melakukan kebidahan atau kefasikan yang merugikan orang, boleh pertama didakwahi, dinasihati, wajib. Pertama sebelum dihajar, dinasihati. Setelah dinasihati, didakwahi, tidak berubah juga, barulah hajar. Ya. Kalau hajar ini bermanfaat, dia tobat. Seperti tobatnya tiga sahabat tadi. Enggak enak didiamkan oleh saudara-saudara, oleh kawan-kawan sahabat dekat sendiri. Terkucil di tengah keramaian orang. Fisiknya berada di tengah keramaian orang, tapi batinnya serasa berada di tengah hutan. Dia menderita dengan hal itu, ya. Lalu dia sadar atas kesalahannya, tobat dari kekeliruannya, ya, boleh lakukan hajar. Karena hajar berarti bermanfaat bagi dia. Dia berhenti menyesal dari kesalahannya dan tobat, merubah karakter buruknya menjadi baik. Seperti anak tadi, durhaka kepada ibunya. Dimusuhi oleh seluruh keluarganya, biarkan. Akhirnya dia gak enak lalu menyesal. Datang ke ibunya, lalu menangis, merangkul ibunya, minta maaf, berjanji tidak akan lagi-lagi. Silakan hajar dia. Karena hajar berarti bermanfaat. Tapi kalau dengan hajar malah timbul madarat, dia tidak hanya durhaka kepada ibunya, tapi juga menentang kepada semua keluarga yang menghajarnya. Tanpa kalian saya bisa, coba lihat. Awas saja pokoknya. Terus datang ke ibunya. Ibu lagi gak bisa didik anak-anak. Semua musuh. Tambah durhaka dia. Lalu kabur dia. Lalu menebar fitnah tentang keluarganya kepada orang lain. Maka hajar itu tidak bermanfaat. Ibarat obat ketika diberikan malah tambah parah. Jangan dipaksakan cari obat lain. Kalau hajar kepada dia tambah madarat, stop hajar. Kemudian cari cara lain agar dia bisa berubah dari kedurhakaannya kepada sang ibu. Ya, itu inti hajar, persis fungsinya sama dengan obat. Yang bila manjur, coba berikan, lakukan. Tapi kalau itu memperparah situasi, maka hentikan hajar dan cari cara lain yang lebih bermanfaat bagi dia. Ya. Cukup ya sampai sini, waktunya sudah lewat. Insya Allah nanti kita jumpa lagi jam 10 siang seperti biasa melanjutkan Ighatsatul Lahafan. Ya subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.